Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Qabrin Adab al-Shalah bin Hisham al-Ansari rahmatullahi taala alaih. Sebelumnya telah kita baca penjelasan dari beliau tentang hatta, yaitu bahwasanya fiil yang datang setelah hatta itu ada dua keadaan, yang pertama rafa' dan yang kedua nasab. Ya, fiil yang datang setelah hatta dinasabkan apabila fiilnya mustaqbal, menunjukkan waktu yang akan datang, apabila melihat kepada yang sebelum hatta, sama saja mustaqbalnya itu. Apabila melihat kepada waktu at-takallum, pembicaraan, pemberitaan ataupun tidak. Sudah kita lewatkan itu. Kemudian keadaan yang kedua rafa'. Ya, fi'il mudhari' yang datang setelah hatta dirafa'kan ketika terpenuhi padanya tiga syarat. Yang pertama, agar yang setelah hatta disebabkan oleh yang sebelum hatta. Ya. Kemudian yang kedua sudah kita baca juga, yaitu kal misal al-madhkur. Apa yang kedua? Ya, an yakuna zamanu al-fi'l al-hal lal istiqbal, agar zaman atau waktu yang ditunjukkan oleh fi'ilnya itu waktu sekarang. Ya, halnya itu apakah tahqiq ataupun takdiri. Kemudian sebutkan di situ syarat yang ketiga. Ya, tinggal antum baca kembali. Ya, sekarang kita masuk ke masalah yang kedua setelah hatta. Ya. Al-mas'alah ats-tsaniyah, masalah yang kedua. Ba'da au allati bi ma'na ila au illa. Setelah au dengan makna ila atau au dengan makna illa. Yaitu bahwasanya wajib fi'il mudhari' dinasubkan dengan al-mudmarah setelah hatta, dan yang kedua setelah au. Ya, allati bi makna ila, dengan makna ila au illa ataupun au dengan makna illa. Fal awwalu ka qaulika, yang pertama au dengan makna apa ila adalah ucapanmu la alzamannaka aw taqdiyani haqqi, sungguh-sungguh saya akan terus menyertaimu sampai engkau menunaikan untukku hakku. Ya, i'rabnya lam waqi'ah fi jawabi al-qasam al-mahdhuf, fi jawabi al-qasam al-mahdhuf. Jadi lam di sini adalah lam yang jatuh sebagai ya yang jatuh pada jawaban qasam yang mahdhuf. Takdirnya wallahi cuma dibuang, wallahinya dicukupkan dengan lamnya saja. Al-zimannaka fi'il mudhari' mabni 'ala al-fath li-ittisali bi-nun at-taukid min at-taukid. Ya. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu ana. Ya, nun harfu taukid. Kaf dhamir muttasil mabni 'ala al-fath fi mahalli nasbin maf'ulun bi aw harfun bi ma'na ila. Aw di sini huruf dengan makna ila. Taqdiyani fi'lun mudhari'un mansub bi an mudmarah wujuban. Ya, ba'da aw. Ya. Wa alamatu nasbihi al-fathah dhahira 'ala akhirih nun lil wiqayah. Ataupun wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu an anta nun lil wiqayah ya dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'uluhu al-awwal, maf'ul yang pertama. Haqqi di situ maf'ul yang kedua, mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah ala maqabla ya'il mutakallim mana min duhuriha isyihol al-mahal biharakatil munasabah wa mubaf ya banil mutasil abni ala sukun fi mahal jirin mubafun ilaih. Makna la'alzamannaka an taqdiyani haqqi adalah ila an taqdiyani haqqi, saya terus menerus akan menyertaimu sampai engkau menunaikan untukku hakku. Ila mana ini sini, jadi taqdiyani adalah fi'il mudhari' yang mansub oleh al-mudmarah wujuban ba'da au allati bi'ma'na ila. Contoh yang lain ucapan Ibn Ya'ir, wa qala sya'iru la asassilanna su'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa li sabiri. Sungguh-sungguh akan saya jadikan mudah as-su'ba segala kesulitan. Au udrikal muna, maknanya di sini ila, sampai aku bisa mencapai al-muna, cita-citaku, ya, harapanku. Faman qadatil amalu illa li sabiri, dan tidaklah didapatkan al-amal, harapan-harapan illa li sabiri, kecuali bagi orang yang sabar. Di sini syaitnya adalah apa? Au udrika. Udrika di situ adalah contoh dari fi'il mudhari' yang mansub bi'an mudmara wujuban ba'da au allati bima'na ila. Di sini au-nya bermakna apa? Ila. Lastasilanna su'ba. Sungguh-sungguh akan saya anggap mudah as-su'ba segala kesulitan. Au udrikal muna. Sampai saya mendapatkan angan-angan saya. Faman qadatil amalu, dan tidaklah harapan itu terwujud, ditaklukkan, didapatkan illa li sabiri, kecuali oleh orang yang sabar. Ya. Ini jelas syahidnya. Untuk lebih jelas, ya, dalam masalah i'rab tinggal anda baca yang di surat Al-Kahfi di situ ada. Wa tsani, kemudian yang kedua, au dengan makna apa? Illa. Ya, kalau tadi yang pertama au dengan makna ila, yang kedua au dengan makna illa. Wa tsani ka qawlika la aqtulanna al-kafira au yuslima, ay illa an yuslima. Yang kedua yaitu au dengan makna illa adalah ucapanmu, laqtulanna al-kafira au yuslima. Sungguh-sungguh saya akan membunuh orang kafir itu au yuslima, kecuali kalau dia masuk Islam. Di sini lam seperti biasa. Pokoknya antum amati kalau ada lam, ya, setelahnya adalah fi'il mudhari' yang bergandengan dengan taukid, maka itu lam di situ waqi'ah fi jawabi al-qasam al-mahdhuf. Wau lam yang datang pada jawaban qasam sebagai jawaban dari qasam yang dibuang, wallahi dibuang. Wallahi laqtulanna. Jadi lam di sini waqi'ah fi jawabi al-qasam al-mahdhuf. Kemudian aqtulanna fi'il mudhari'un mabni 'ala al-fath li-ittishali bi nun taukid wa fa'il mustatir fi wujuban taqdiruhu ana nun nun taukid mabni al-fath harfun la mahalla lah min al-i'rab al-kafira maf'ulun bih man mansub wa alamat nasbihi al-fathah al-zahira 'ala akhiri aw harfun bi ma'na ma illa yuslima fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmar wujuban ba'da aw allati bi ma'na illa wa alamat nasbihi al-fathah al-zahira 'ala akhirihi wa fa'iluhu mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa huwa kembali kepada al-kafir. Ya, di sini au bermakna illa, saya sungguh-sungguh demi Allah sungguh-sungguh saya akan membunuh orang kafir ini kecuali kalau dia masuk Islam, maka saya tidak membunuhnya. Contoh yang lain dari ucapan yang penyair adalah wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin kasartu ku'ubaha au tastaqima. Dan saya apabila saya meraba tombak satu kaum, maka saya patahkan ruas-ruasnya kecuali kalau tombaknya kaum itu lurus, maka saya tidak perlu untuk mematahkan ruas-ruasnya. Ya. Makna dari bacir ini adalah man la yasluh lahu al-mulayanah tawallainahu bil mukhashanah. Siapa yang dia tidak cocok untuk diperlakukan dengan kelembutan, maka saya gunakan kekerasan kecuali kalau dia mau lurus. Ya, di sini ada semacam pinjaman, ya, di mana di sini penyair menyerupakan keadaan dia ketika dia hendak memperbaiki keadaan satu kaum yang tersifati dengan kejelekan, di mana dia tidak menahan an hasmil mawadi allati yansha'anha fasadin, tidak membiarkan untuk tidak memotong sebab-sebab yang menjadi sumber kerusakan mereka kecuali kalau dihasilkan dari mereka kebaikan. Seperti persis keadaannya orang yang meluruskan tombak. Kalau ada yang bengkok, dia patahkan, ya, agar dia lurus. Ya. Ini maksudnya dia apabila mendapati satu kaum itu dalam kondisi tidak baik, kemudian diperlakukan ataupun didamaikan dengan cara yang baik, lembut, tidak mempan, maka dengan cara yang keras dia. Ya, seperti orang yang hendak meluruskan satu tombak. Kalau ada yang keras, menonjol, maka dia potong itu ya ruas-ruas tersebut. Di sini syaitnya marah. Aw tastaqima di sini alifnya jadi tlak tashir akhir tashir. Aw tastaqima fi'lun mudhari'un mansubian mudmar wujuban ba'da aw allati bi ma'na illa. Ay illa an tastaqima maknanya adalah kecuali kalau tombaknya satu kaum itu lurus. Fala aksir ku'ubaha, maka saya tidak akan memotong ruas-ruasnya kalau sudah lurus. Ya. Wala yasihu an takuna huna bi ma'na ila, dan tidak benar untuk au di sini dibawa kepada makna ila. Ya, kenapa? Li'anna al-istiqamata la takunu ghayatan lil-kasri, karena istiqamah kelurusan bukanlah tujuan dari pematahan. Pokoknya kalau dia tidak mau lurus, saya patahkan apa setelah itu mau lurus atau tidak. Ya. Ya, insyaallah bisa difahami ya. Jadi an disembunyikan secara wajib setelah berapa dalam berapa masalah setelah yang kita lewatkan dari tiga ya, setelah lamul juhud ya kan, kemudian ditambahkan lagi setelah hatta, kemudian ditambahkan lagi setelah au dengan makna apa ila atau au dengan makna illa. Nah itu diingat-ingat ya. Al mas'alah as-salisah, sekarang masalah yang ketiga dari wajibnya an disembunyikan. Ya, tidak boleh ditambahkan, yaitu ba'da fa'is sababiyah idza kanat masbuqatan bi nafyin mahdhin aw talabin bil fi'li. Yaitu apabila an datang setelah fa' sababiyah, fa' dengan makna agar sebab. Idza kanat masbuqatan bi nafyin mahdhin, ada syaratnya, yaitu apabila dia didahului oleh penafian yang mahdh, fa'nya tersebut fasababiyahnya didahului oleh penafian yang murni. Penafian yang murni adalah penafian yang tidak digugurkan. Nanti akan ada contohnya. Tidak dibatalkan. Au tolabin bil fi'li. Atau apabila fa'nya didahului oleh tolab tuntutan dengan fi'il. Ya, ini untuk mengeluarkan tuntutan dengan isim. Ya, nanti insya Allah akan ada penjelasannya. Saya ulangi. An disembunyikan secara wajib setelah fasababiyah. Dengan syarat apabila fa' sababiyahnya didahului oleh penafian yang murni. Atau tolak tuntutan tapi dengan menggunakan fi'il. Ya. Fannafyu, contoh. Nafi adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. La yuqdu alaihim fayamutu. Mereka ahlun nar tidak dibinasakan sehingga mati. Ya. Di sini fa' ya, ataupun yamutu adalah contoh dari fi'il mudhari' yang dinasobkan dengan anabah. Mudmar wujuban ba'da fa' sababiyah. Dan di sini fa' sababiyahnya didahului oleh nafi yang murni. Apa itu nafi yang murni? La yuqdha. Kenapa di sini fa'nya disebut dengan fa' sababiyah? Ya, karena al-qadha alaihim, dimatikannya mereka merupakan sebab, ya kan? Dari mautuhum, kematian mereka. La yuqdha alaihim fayamutu. Mereka ahlun nar tidak dimatikan. Ya, tidak dibinasakan hingga mati. Pembinasaan adalah sebab dari apa? Kematian kan? Ya, la yuqdu alaihim fayamutu, mereka ahlun nar tidak dibinasakan hingga mati. Ya, di sini fa'nya fa' sababiyah. Karena yang sebelumnya itu sebab dari yang setelahnya. Ya, dibinasakannya mereka sebab dari apa? Kematian. Hanya saja di sini tidak dibinasakan mereka hingga mati enggak. Tapi adat mereka adalah tidak mati dan tidak hidup. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak dalam kondisi mati ataupun hidup. Ya. Bisa difahami enggak di sini? La yuqdu alaihim fayamutu. Fa di sini sababiyah. Kenapa? Karena yang sebelum fa-nya ya dibinasakannya mereka adalah sebab dari kematian mereka. Tapi di sini tidak dibinasakan mereka hingga mati, tidak. Ya. La yuqdu alaihim fayamutu. Mereka ahlun nar tidak dibinasakan hingga mati, enggak gitu, enggak seperti itu. Tapi terus azabnya terus menerus. Ya, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adzab. Ya, setiap kali kulit-kulit mereka itu matang, gosong, Allah ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab. Ya, di sini i'rabnya bagaimana? La nafiyah, yuqdha fi'lun mudhari' mabni lil majhul. Ya. Kemudian 'alaihim al-jar wal majrur. Ya, jar majrur di sini naibul fa'ilnya. Ya. Fayamutu fa fa sababiyah yamutu fi'lun mudhari'un mansubun li'an mudmar wujuban ba'da fa' sababiyya wa'alamat nasrihi hakun nun li'annahu minal amtila al-khamsah wal wawu dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il al-alif lil fariqah. Iya. Wa qauluka, contoh yang lain, ma ta'tina fatuhadditsana, engkau tidak datang kepada kami, fatuhadditsana, sehingga kami mengajak bicara engkau. Ya, di sini ada fa sababiyah. Ya. Ataupun tuhadditsana di sini fi'lun mudhari' yang maksud dengan an mudmar wujuban ba'da fa sababiyah. Kenapa dikatakan fa-nya fa sababiyah? Karena kedatangan ta'tina itu sebab dari apa? Tuhadditsuna. Ya, tuhadditsana sebab dari kamu mengajak bicara kami, ya kan? Ma ta'tina fatuhadditsana, kamu tidak datang kepada kami sehingga engkau mengajak bicara kami. Ma ta'tina fatuhadditsana, engkau tidak datang kepada kami sehingga engkau tidak mengajak bicara kami. Insyaallah ini jelas ya. Di sini ada fa' sababiyah didahului oleh nafi yang murni, ma ta'tina, engkau tidak datang kepada kami. Ya. Sehingga engkau mengajak bicara kami. Ya, kedatangan adalah sebab dia kan. Dari engkau mengajak bicara kami. Ya Rabbnya makna fiyah ta'tina fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Ta'ti fi'lun mudhari' marfu' li tajarrudihi min an-nasb wal jazm 'alamat raf'i ad-dhamma al-muqaddar 'ala al-ya. Ya, mana min dhuhriha? Ta'tina. Apa fi'l mudhari' akhirnya ya? Al-thiqal, ras ya kan? Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru anta ma dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Atau tadi fa'il ini sebutkan belum? Sebutkan ta'tina wa fa'iluhu mustatir fihi wujuban taqdiru anta ya. Fa tuhadditsana fa sababiyyah. Tuhadditsana fi'lun mudhari' mansub bi an mudmar wujuban ba'da fa sababiyyah wa alamatu nasbihi al-fathah zahir ala akhirih. Ya. Wa fa'iluhu mustatir fihi wujuban taqdiru anta na dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wa ishtaradna kaunahu mahdhan ihtirazan min nahwi, kami syaratkan agar penafiannya kaunahu ha kembali kepada nafi, kami syaratkan penafiannya itu murni ihtirazan min nahwi, untuk berjaga-jaga atau mengeluarkan semisal contoh ma tazalu ta'tina fatuhadditsuna. Lihat ma tazalu ta'tina fatuhadditsuna. Di sini fi'il mudhari'nya dirafa'kan tuhadditsuna. Ya, mengapa? Ya, dirafa'kan padahal di sini ada fa' sababiyah sebelumnya nafi. Jawabannya di sini nafinya tidak murni. Iya. Nanti akan ada penjelasannya. Ya. Wa ma ta'tina illa fatuhadditsuna. Tidaklah engkau datang kepada kami melainkan kami. Tidaklah engkau datang kepada kami melainkan engkau mengajak bicara kami. Ya. Fa inna ma'nahuma al-itsbat, karena makna keduanya, dua contoh ini, ma tazalu ma ta'tina illa, itu maknanya penetapan bukan penafian. Kenapa? Jawabannya falidzalika. Sudah selesai. Falidzalika wajaba raf'uhuma, oleh karenanya wajib fi'il mudhari' datang setelah fa' dirafa'kan fatuhadditsuna. Ma ta'tina illa fatuhadditsuna. Mata zalu ta'tina fatuhadditsuna, wajib dirafa'kan. Ya. Kenapa? Karena maknanya isbat. Meskipun di situ ada huruf nafi ya, ma. Ya, dalam dua contoh ini ada nafi. Tapi meskipun ada huruf nafi tapi maknanya isbat. Kenapa? Disebutkan di sini, ammal awwal fa li'anna zala linafyi wa qad dakhala 'alaihi an-nafyu. Adapun zala, ya, pada contoh apa? Mata zalu, zala ya zalu. Itu zala untuk nafi, maknanya nafi. Zala, ya, maknanya apa? Terputus-putus ya. Wa qad dakhala 'alaihi nafi, dan telah dimasuki oleh nafi. Jadi zala itu maknanya nafi. Ya. Dimasuki oleh nafi. Jadinya apa? Itsbat. Nafi dengan nafi jadinya apa? Itsbat. Tazalu, ma tazalu apa terjemahnya? Nafi atau mustar coba terjemahnya? Apa? Ma tazalu. Senantiasa terus-menerus. Iya kan? Tazalu itu maknanya nafi, terputus-putus. Ya. Dikasih ma berarti apa? Terus-menerus. Jadinya kan? Ya. Zala itu maknanya nafi. Ya, maknanya nafi dikasih ma menjadi isbat. Makanya terjemahnya kan isbat. Ma tazalu senantiasa kamu. Senantiasa. Ya, selalu. Ya. Wa qad dakhala alaihi nafi. Zalam mana yang nafi dimasukkan nafi, maka jadi isbat gitu. Wa nafyu nafi isbat, kaidahnya menafikan yang nafi maknanya menjadi isbat, penetapan maknanya. Nah itu alasannya. Ya. Matazaru itu secara lafal sepertinya apa? Nafi ya, tapi itu makna isbat karena tazalu dari zala itu nafi maknanya dia. Maknanya nafi. Ya. Dikasih nafi lagi maka menjadi isbat, sehingga terjemahannya senantiasa terus menerus selalu. Ya, menetapkan di situ. Ya. Wa amma tsani, ada pun contoh yang kedua, wa ma ta'tina illa satu hadithuna. Ini juga isbat. Kenapa? Lintiqadin nafi bi illa, karena nafinya ma, di sini kan nafi ma, itu dibatalkan oleh illa. Nafinya ma dibatalkan oleh illa. Ma ta'tina illa satu hadithuna. Tidaklah ya engkau datang kepada kami kecuali engkau mengajak bicara kepada kami. Datang, datang enggak? Datang kan? Ya, maksudnya dia setiap kali datang ke saya, dia mengajak bicara kami. Setiap kali dia datang kepada kami, dia mengajak bicara kepada kami. Datang kan berarti? Datang. Ma ta'tina illa fatuhadithuna. Ya, tidaklah engkau datang kepada kami, melainkan mesti engkau mengajak bicara kami. Datang. Ya. Jadi kalau yang pertama, pada contoh ma tazal, di situ ada penafian. Cuma penafiannya tidak murni. Ya. Bahkan di situ maknanya penetapan, karena zala ya zalu itu nafi, dimasukin nafi jadi isbat. Ya. Kemudian yang kedua, ma ta'tina illa fatu hadithun, ada nafi ma, cuma dibatalkan dengan illa. Ya. Ya. Ya, semoga bisa difahami. Ya. Wa amma talab, sampai di sini bisa difahami, jadi fa sababiyah ataupun tempat berikutnya dari di nasabkannya fil mudhari' dengan an mudmar wujuban adalah setelah fa sababiyah, apabila didahului oleh penafian yang murni. Nah, apa tujuannya di sini dikasih qaid penafian yang murni, tidak sekadar penafian? Untuk apa? Mengeluarkan penafian yang tadi tidak murni. Iya. Seperti contohnya penafian yang masuk kepada penafian sehingga berubah maknanya menjadi isbat, ataupun untuk apa? Mengeluarkan penafian yang sudah dibatalkan dengan apa? Illa. Nah, itu keluar dengan mahab. Seandainya berhenti pada apabila didahului oleh nafi saja, masuk matazalu. Ya, dikasih mahab untuk mengeluarkan contoh matazalu ta'tina fa tuhadditu. Nah, ini harus dibomah. Tuhadditu, bukan tuhaddita. Ya, alasannya apa? Karena penafiannya tidak murni. Ya, di situ penafian masuk kepada penafian. Zala ya zalu, maknanya nafi. Ya, kurang lebihnya terputus-putus, tidak simak, tidak terputus-putus, terus-menerus, jadinya kan, mananya kan, terputus-putus, tidak terputus-putus, jadi apa, terus-menerus, ya kan, ya, juga, ma ta'tina illa fatu hadithuna, ma ta'tina, nafi, ini dibatalkan dengan illa, jadi mana isbat juga, ya, ditetapkan kedatangannya, ya. Dan juga pembicaraannya, wa amma talabu fa'innau yashmal al-amro, kaqawlihi, ya, kemudian yang kedua, jadi fa sababiyah yang pertama didahului oleh nafi yang murni, yang kedua fa sababiyah yang didahului oleh apa? Talab dengan fi'il. Apa faedahnya di sini disebutkan talab dengan fi'il? Nanti akan ada. Yaitu untuk mengeluarkan talab dengan selain fi'il, karena talab bisa didatangkan dengan selain fi'il seperti dengan isim fi'il, ya kan? Soh. Iya. Daraki itu isim, tapi isim fi'il. Talab di sini kandungannya, di situ kandungannya talab, cuma bukan dengan fi'il. Maka itu tidak bisa. Kita baca di sini, wa matalabu fa innahu yashmal al-amra. Adapun talab, maka talab itu mencakup amr, perintah. Seperti ucapannya penyair, ya naku siri anaqan fasiha ila Sulaimana fanastariha, wahai naq, wahai unta. Ya. Siri, berjalanlah kamu, muannas ya. Berjalanlah kamu anaqan, dengan langkah yang anaqa. Di situ ada makna yang disebutkan, ya, ya anaqa, yaitu cepat. Berjalanlah dengan jalan yang cepat, fasiha dan yang luas langkahnya. Perjalanan yang cepat dan luas langkah-langkahnya. Ila Sulaimana, menuju Sulaiman, fanastariha, sehingga kita bisa beristirahat. Di sini malah syaitnya di sini, fanastariha. Di sini alifnya lilit belakang akhir akhir bashir, ditambahkan alif. Fanastariha, Di sini nas sariha adalah fi'il mudhari yang mansub dengan apa? An mudmarah ba'da fa sababiyyah al-masbuqah, yang didahului dengan apa? Talab. Talabnya apa di sini? Amr siri. Saro yasiru sir. Kalau untuk muannas jadi apa? Siri. Ya, siri. Ya. Ayo jelas. Ya. Fa nas sariha fa di sini sababiyyah. Fa sababiyyah. Ya. Wahai unta, berjalanlah dengan cepat dan dengan langkah yang lebar menuju Sulaiman, agar ya, fanastariha, kita bisa beristirahat. Ya. InsyaAllah ini jelas. Wannahya, tolab juga mencakup larangan. Contoh ucapan Allah Ta'ala, wala tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. Janganlah kalian, wahai Bani Israel, melampaui batas padanya. Ya. Fayahilla alaikum ghadabi, sehingga menimpa kalian kemurkaanku. Di sini syaitnya mana? Fayahilla. Yahalla yahillu. Ya. Halla yahillu. Di sini fayahilla yahilla fil mudhari mansubian mudmara wujuban ba'da fa sababiyya al mansubu bi an nahi. Di sini fa sababiyyahnya didahului apa? Nahi. La tatghaw. Coba di Arab. La. Aku nahi. Nahi kan? Harfu jazim dia. Tabghaw fi'lun mudhari' majzum bila nahiyah. Manasab menjazmkan bila nahiyah. Wa alamatu jazmihi harfun nun li'anna min al-amthilah al-khamsah wa fa'iluhu al-wawu dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa fa'il fi jar majrur muta'anik bil fi'l. Fa sababiyyah yahilla fi'lun mudhari' mansub bi an mudmarah wujuban ba'da fa sababiyyah kalau mau dilengkapi al-masbuqa bi an-nahyi, yang didahului apa? Nahi. Wa tahdid, talab juga mencakup tahdid, dorongan ataupun tahdid, anjuran. Ya, laula akhartani ila ajalin qaribin fa saddaqa. Mengapa engkau tidak mengakhirkanku sampai ajal sebentar lagi, menunda ajalku sebentar lagi? Mengapa engkau tidak mengakhirkan aku kepada ajal yang sebentar lagi agar aku bisa bersedekah? Fa saddaqa di sini mansub dengan an apa? Mudmarah wujuban ba'da fa sababiyyah al-masbuqa, yang didahului apa? At-tahdid. Ya. At-tahdid laula, itu di antara huruf tahdid laula. Ya. Wal muna ataupun didahului oleh muna, angan-angan. Contoh, ya laitani kuntu ma'hum fa afuza. Tuhai, kiranya dahulu aku bersama mereka sehingga aku afuz, sukses. Ya, di sini afuza fi'il mudhari' mansubian mudmar wujuban ba'da fa sababiyyah al-masbuqa bil muna, ya, dengan angan-angan. Ya. Wat taraji, kemudian juga taraji itu apa? Wat taraji ka qawlihi ta'ala la'alli ablughu al-asbab, di antara huruf taraji la'alli, la'alla. Ya, semoga aku bisa sampai kepada pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, agar aku bisa melihat tuannya Musa. Ini ucapan Fir'aun yang sombong. At-tali'a adalah apa? Fi'lun mudhari' mansub dengan apa? Al-mudmara wujuban ba'da fa sababiyyah al-masbuqa bi taraji, ya, dilalah taraji la'alli. Ya. Ini khususnya pada qiraah sebagian qari yang 7 ataupun qiraah yang 7 dengan menasabkan at-tali'a. Ya, nah, cukuplah sampai sini dulu. Ya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, kita simpulkan pembahasan pada kesempatan ini, yaitu bahwasanya masalah tambahan yang dijelaskan oleh Ibnu Hisham dari an yang apa menasubkan fi'il mudhari' secara wajib, yang pertama setelah hatta, yang kedua setelah au dengan makna ila, ataupun setelah au dengan makna illa. Ya, apabila antum dapat, ya, ada fi'il mudhari' yang datang setelah au, ya, dengan makna ila ataupun dengan makna illa, maka dia mansubnya dengan an mudmarah wujuban. Ya, bukan dengan apa? Aunya. Ya, bukan dengan aunya. Kemudian juga tempat berikutnya yang ketiga, fi'il mudhari' dinasabkan dengan an mudmarah yang disembunyikan secara wajib setelah fa sababiyyah, dengan syarat agar fa sababiyyahnya didahului, ya, oleh penafian yang murni. Murni dari, ya, penafian. Penafian yang murni dari makna isbat maksudnya. Ya. kapan itu penafian itu berubah menjadi mana isbat? Ya, ketika dia masuk kepada nafi yang lain. Nafi masuk kepada nafi, jadi mana isbat? Seperti zala ya zalu, itu fi'il maknanya nafi, dimasuki ma menjadi isbat. Atau ketika penafiannya dibatalkan oleh illah, maka dia berubah menjadi isbat, penetapan. Atau ketika fa'sababiyahnya didahului oleh tolab, tuntutan dengan fi'il. Ya. Adapun kalau tuntutannya dengan isim seperti dorban zaidan, ya saya ta'adab. Ya. Dorban zaidan saya ta'adabu makanya. Dorban, di sini dorban master. Dia mengandungi makna fi'il, makna idrib. Dorban zaidan, pukulah zaid, saya ta'adabu. Agar dia beradab. Maka di bawah saya ta'adabu. Bukan saya ta'adab. Kenapa? Ya, karena di sini tolabnya bukan dengan fi'il, tapi dengan isim kan? Dorban. Ya. Contoh yang soh misalkan. Soh, diamlah kau. Fa nastarihu, diamlah kau agar kau istirahat. Fa nastarihu di domah. Ya. Kemudian juga disebutkan di sana macam-macam tolab. Jadi tolab itu cakupannya banyak, mencakup amr, ya, juga mencakup nahi, larangan, mencakup juga tahdid, anjuran, mencakup juga angan-angan, mencakup juga taroji, dan masih ada yang lain dari cakupannya tolab. Kalian tuh perhatikan itu. Ya, kalau ada fa, ya, kemudian diikuti oleh fi'il mudhari' dan mansub mesti sebelumnya, kalau bukan penafiannya mahab, maka tolab dengan fi'il. Ya, cukup sampai sini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.